Iya, sudah. Jadi kayaknya gini aja mas ya. Gini aja ya. Soalnya kayaknya jauh katanya nanti. Suaranya pelan, pelan nggak kalau gini? Atau nangkap? Nangkap? Oh iya, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur, bahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Yang terutama nikmat yang sedang kita rasakan adalah nikmat dapat mendengarkan bersama kajian yang kita banggakan, atau kajian ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita perbanyak haturkan untuk nabi kita, junjungan kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut beliau dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Syadul Khatir mengatakan, beliau pernah bercerita, beliau menceritakan sebuah pengalaman hidup yang pernah beliau alami. Daqa bi amrun aujaba ghumman wal laziman daiman. Saya pernah menghadapi suatu permasalahan, suatu persoalan yang membuatku sedih, membuat hidup ini sempit. Wa akhadtu ubalighu fil fikri. Lalu aku berpikir keras fil khalasi min hadhil humum, untuk bisa keluar dari kesedihan tersebut. Bikulli hilatin wa bikulli wajuhin, dengan segala macam cara. Inilah sepatutnya seorang muslim, para pendengar yang kami muliakan. Sepatutnya seorang muslim itu bukan orang yang berpangku tangan di dalam kesedihan. Tapi seorang muslim itu adalah orang yang berusaha untuk selalu berbahagia. Karena dengan dia berbahagia, maka itu akan melahirkan banyak faedah. Kebahagiaan hidupnya akan memberikan energi positif bagi dirinya, sehingga dia bisa banyak melakukan ibadah, banyak melakukan pekerjaan yang baik, melakukan amal saleh. Berbeda ketika seorang itu selalu bersedih, maka yang terjadi adalah pintu-pintu kebaikan banyak yang tertutup oleh kesedihan tersebut. Dan dia menjadi lemah. Dia menjadi orang yang mudah dipermainkan ataupun mudah dikuasai oleh setan. Seorang muslim itu ketika mendapatkan kesedihan, maka dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kesedihan itu. Bukan malah memupuk, memelihara, merawat masalahnya, merawat kesedihannya agar dia senantiasa agar dia senantiasa tampak lemah. Ataupun setan kadang datang kepada kita menampakkan agar kita tampak seperti seorang yang zuhud. Bukan seperti itu. Zuhud bukan seperti itu. Zuhud bukan kita kalah oleh kesedihan ya. Kalau kita berfahami, renungkan hakikat zuhud yang sebenarnya adalah orang-orang zuhud itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kebutuhannya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zuhud. Ya. Makanya para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya kesedihan itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh setan ada pada diri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaman najwa minasyaiton liyahzuna alladhina amanu." Sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu adalah dari setan, tujuannya untuk membuat sedih orang-orang beriman. Maka ayat ini mengabarkan kepada kita, kesedihan itu adalah hal yang sangat diinginkan setan ada pada diri orang-orang beriman. Jika itu adalah menjadi keinginannya setan, menunjukkan bahwa kebahagiaan, riang gembira, ceria, senang, itu adalah hal yang sangat diinginkan, dicinta oleh Allah, ada pada diri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Taala senang ketika melihat orang beriman itu gembira. Sebaliknya, setan, iblis, bala tentaranya itu senang ketika melihat orang beriman itu sedih, gundah gulana, gelisah. Ya, setan itu senang karena ketika dia dikuasai oleh kesedihan, setan akan mudah memperdayanya. Dia menjadi manusia yang tidak waspada. Kekuatan-kekuatannya hilang, baik kekuatan fisiknya, demikian juga kekuatan imannya, kekuatannya melemah. Gitu. Makanya setan senang. Ya, betapa banyak amal soleh, kebaikan-kebaikan itu tertutup. Kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak tergapai ketika seorang itu bersedih, berlarut-larut dalam kesedihannya. Ya, makanya para pemirsa radio muslim, kalau kita mau renungkan, kesedihan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang datang dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat positif, seruan, ajakan, itu tidak ada. Ya, yang ada kesedihan itu dalam Al-Quran itu selalu dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. Ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk sedih, itu tidak ada. Yang ada, ya, ketika mengangkat kata sedih, maka ayatnya itu dalam bentuk larangan, seperti firman Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, kalian orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian memang orang beriman. Jika kalian orang beriman, kalian orang yang tinggi martabatnya. Kemudian Allah juga mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian juga terkadang kalau enggak dalam bentuk kalimat larangan, kata sedih itu diangkat dalam Al-Quran dalam bentuk kalimat negatif atau peniadaan, penafian. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak akan pernah bersedih. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam, Allah Tuhan kita yang Maha Mulia, tidak menginginkan kita itu sedih. Jadi kalau kita dalam sedang berada dalam kesedihan, bergeraklah, ya, segera move on. Jangan berlarut-larut. Ya. Walaupun para pemirsa radio muslim yang kami banggakan, di antara kesedihan itu ada yang positif, ada yang negatif. Tentu saja yang negatif, ketika seorang sedih tidak bisa melakukan dosa, jelas itu negatif. Kemudian juga sedih berkaitan dengan perkara dunia, ini adalah bisa kalau berlarut-larut menjadi negatif. Ini bisa menjadi kesedihan negatif. Ya, walaupun ketika sedang mendapatkan musibah, di awal sentuhan musibah sadar, wajar manusiawi ketika seorang itu bersedih, itu dimaafkan, tidak mengapa. Tapi kemudian dia memelihara sedihnya berlarut-larut, kemudian diangkat-angkat, diungkit-ungkit sepanjang tahun, ya, nah ini menjadi tidak baik. Ya, itu sudah berlarut dalam kesedihan, ya. Nah, kemudian itu kesedihan yang negatif. Kesedihan yang positif, kesedihan positif itu ketika seorang sedih melakukan dosa, sedih berkaitan dengan kualitas imannya yang lemah. Entah itu dia terjatuh dalam dosa lalu dia bersedih, atau dia sedihnya itu karena meninggalkan, tidak sempurna melakukan sebuah kewajiban, ya, misalnya ketiduran dari melakukan sholat jamaah, gitu kan, telat dalam melakukan sholat berjamaah, nah, dia sedih, atau melakukan dosa kemudian dia sedih, gundah gulana, maka ini positif. ini adalah kesedihan, tapi sejatinya ini adalah kebahagiaan. Kesedihan yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang menghantarkan kita kepada neraka, naudzubillah, sejatinya itu adalah kesedihan yang hakiki. Nah. Para pendengar di muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi intinya adalah seorang muslim itu harus menjadi orang yang tidak bersahabat dengan kesedihan, tapi dia harus menjadi orang yang selalu happy, ceria gitu. Makanya Rasulullah SAW itu selalu beliau sering kali berdoa agar dijauhkan dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gundah gulana dan kesedihan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang muslim itu orang yang cepat move on dari kesedihan. Bukan orang yang bersahabat, berpangku tangan, menyerah kepada kesedihan, ya, berlarut-larut sampai kemudian sakit, ya kan, sampai kemudian bunuh diri misalnya, tidak. Dia berusaha untuk melawan kesedihan agar dia hilang kesedihan itu, kemudian dia bisa bahagia dan bisa bangkit lagi energi-energi positif yang ada dalam dirinya. Nah, makanya bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah itu senang bahagia seseorang, kebahagiaan seorang itu ada pada dirinya. Bahwa Allah pernah mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, untuk membuatmu sengsara. Artinya Allah turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad, kepada kita, adalah untuk membuat kita bahagia, bukan untuk membuat kita sedih. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah itu senang ketika melihat bekas-bekas nikmatnya, bekas-bekas karunianya itu tampak pada diri seorang hamba. Ini bukti bahwasanya Allah senang ketika cahaya-cahaya kebahagiaan, ya, raut-raut ceria, ya, itu tampak pada diri seorang hamba. Maka Islam adalah agama yang menginginkan kita bahagia. Orang yang paling berhak bahagia di muka bumi adalah orang muslim. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, maka marilah kita berbahagia. Kemudian Imam Al-Jauzi melanjutkan, "Fama ra'aitu tariqan lil khalas." Ketika saya berpikir keras untuk bisa keluar dari masalah itu, ternyata dan segala macam cara sudah ditempuh, ternyata semuanya buntu. "Fama ra'aitu tariqan lil khalas." Aku pun tidak ternyata tidak menemukan jalan untuk bisa keluar dari masalah itu. Fa'aradat li hadhihi al-ayah, tiba-tiba terfikirkanlah ataupun terlintaslah di dalam benakku ayat yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahannya. Ya. "Fa'alimtu anna at-taqwa sababun lil makhraj min kulli ghammin." Aku pun sadar. Ternyata takwalah yang menjadi jalan keluar untuk segala kesempitan, untuk segala problem hidup, untuk semua, ya, jalan-jalan yang tertutup di dalam kehidupan manusia ini. "Famakana illa an hamamtu bitahqiqi taqwa fawajadtul makhraj." Ketika aku praktekkan takwa, ketika aku upayakan bertakwa kepada Allah, tiba-tiba aku mendapatkan jalan keluar. Ya, ini ternyata kunci, ya, kurang jelas. Nah, inilah ternyata kunci daripada jalan keluar. Ya, inilah jalan keluar untuk semua masalah. Bagi seorang Muslim, tidak ada kata jalan buntu. Bagi seorang Muslim, jalan semua permasalahan hidup ini, ya, semuanya bisa dipecahkan dengan takwa kepada Allah SWT. permasalahan kesehatan, mungkin dia problem rezeki, problem keturunan, ya. Apapun itu permasalahannya, permasalahan di lembaganya, permasalahan di bisnisnya, yakinlah bahwasanya jalan keluar yang menjadi solusi yang paling jitu untuk keluar dari permasalahan tersebut adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya. Jadi ternyata takwa itu adalah sebab. Takwa itu adalah mempermudah semua kesulitan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Ya, ketika Imam Al-Jauzi mengupayakan takwa, maka tiba-tiba jalan keluar itu datang. Masya Allah. Apa takwa itu para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah? Takwa itu adalah, definisi takwa yang paling bagus adalah definisi yang disampaikan oleh salah satu ulama salaf dari kalangan tabi'in, yaitu Talq bin Habib. Beliau pernah mengatakan, "At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah." Takwa itu ketika engkau melakukan taat, ketika engkau beribadah kepada Allah, ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya Allah. Jadi cahaya Allah maksudnya ilmu. Beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan panduan Islam. Ya, wa tarki ma'siyatallah, kemudian juga Anda meninggalkan maksiat, Anda tidak bermaksiat kepada Allah, khasyata iqaballah, karena takut terhadap hukuman Allah SWT. Ini satu poin daripada pengertian takwa. Ya, inilah yang disebut dengan takwa maksud kami. Takwa itu anta amal bi ta'atillah, ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, nah, maka kita sudah berada di dalam takwaan. Kalau kita beribadah, iya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu belum takwa. Takwa itu ketika kita beribadah taat kepada Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan panduan Islam. Ya, karena yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana Allah itu senang, ya kan? Allah itu cinta. Yang tahu cara mengambil cintanya Allah, maksudnya cara mendapatkan cintanya Allah, yang paling faham adalah Rasulullah SAW. Nah, inilah takwa. Ya. Poin pertama dalam takwa itu, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wa an natruka maksiatullah, dan kita meninggalkan maksiat dosa, ala nurin minallah, sesuai dengan ilmu juga. Mengerjakan amal soleh sesuai dengan ilmu, meninggalkan dosa sesuai dengan ilmu. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Ya, itulah takwa yang dimaksudkan dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar bagi segala problem hidupnya. Fala yanbaghi li makhluqin an yatawakkal aw yatasabbab aw yatafakkara illa fi ta'atillah ta'ala. Maka tidak patut, atau maka seharusnya seorang makhluk itu tawakalnya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah ataupun ikhtiarnya kepada Allah, atau berpikir kerasnya untuk dapat solusi dari permasalahan, hanya itu adalah berupa apa? Berupa taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dan mengerjakan perintah-perintahnya. Fa inna dzalika sababun li fathi kulli murtajin, karena itu adalah sebab terbukanya segala pintu yang tertutup. Nah, jadi ternyata para jamaah sekalian, ini pemahaman yang unik dari seorang Ibnu Jauzi. Beliau memahami takwa itu adalah ikhtiar. Ya. Takwa itu adalah tawakal. Takwa itu adalah solusi gitu. Jadi kalau kita menjadi insan yang bertakwa, maka tenanglah, percaya dirilah, tidakkah ada orang yang bisa membahayakan Anda? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa membahayakan Anda. Tidak ada satupun problem hidup di dunia ini yang bisa menghancurkan Anda kalau kalian bertakwa kepada Allah SWT. Selama ini kita berpikir bahwa yang namanya tawakal, tawakal itu ya pasrah, gitu kan? Tawakal itu pasrah. Selama ini kita berpikir ikhtiar itu ya bekerja keras, ikhtiar itu bekerja keras. Ya, segala upaya, pengorbanan, ya, pekerjaan pekerjaan keras yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, bagaimana caranya bisa keluar, ya. Selama ini kita memahami ikhtiar itu seperti itu. Tapi ternyata, dan ini pemahaman yang benar para jemaah, kalau kita memandang, ya, ikhtiar, ya, memandang ikhtiar dengan kacamata Al-Quran, ternyata jalan keluar dari segala problem hidup, segala kesedihan, kegundah gelanaan hidup yang kita hadapi di muka bumi ini adalah bukan sebatas itu saja. Yang lebih fundamental, yang lebih pokok itu adalah takwa. Ya, jadi takwa itulah tawakal. Ya, kalau kita katanya bertawakal kepada Allah, tapi kita tidak bertakwa, apa manfaatnya? Ternyata tawakal itu adalah ternyata takwa itulah tawakal, dan ternyata takwa itu adalah ikhtiar untuk kita dapat bisa menemukan jalan keluar dari segala problem hidup yang kita hadapi. Silakan, ya, dicoba, dan itu pasti benar, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan untuknya jalan keluar. Masya Allah. Thumma a'jabuhu an yakuna min haythu lam yuqaddirhu al-mutafakkirul muhtal. Yang lebih ajaib lagi, orang yang bertakwa, selain dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dari kesedihan yang sedang dia alami, ternyata dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia sangka. Ya, andaikan dengan takwanya itu dia mendapat cukup, ya, dengan takwanya itu dia dapat solusi dari sumber masalahnya, itu sudah sangat cukup, itu sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata selain itu, mereka, orang yang bertakwa itu mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan. Yang dia bayangkan takwa itu ya pahala, ya. Yang dia bayangkan takwa itu, wah, ya, apa ya, dapat solusi, jadi solusi. Tapi setelah itu dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tak pernah terbayang. Apakah itu disebutkan dalam ayat selanjutnya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka. Nah, inilah keberkahan takwa. Ya. Inilah kedahsyatan dan takwa. Dengan takwa bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Jadi kalau pendengar radio muslim ada yang terlilit hutang, ya, ada yang mungkin anaknya sakit, ada yang barangkali belum mendapatkan keturunan, ya, maka cobalah resep ini, cobalah resep Al-Quran ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan solusi dari permasalahannya. Sudah itu ditambah lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia pikirkan. Ya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika datang orang yang curhat kepadanya tentang rezekinya yang seret, dagangannya bangkrut. Maka apa yang disampaikan Hasan al-Basri? Beliau tidak mengatakan cobalah kamu belajar ilmu berdagang, cobalah ini. Ya itu di antara ikhtiar, tapi ikhtiar itu bukan ikhtiar yang sekunder, bukan ikhtiar yang primer sebenarnya. Imam Hasan al-Basri memberikan jawaban yang fundamental, jawaban yang sangat primer dari permasalahan itu. Beliau mengatakan banyak istighfar, astaghfirullah, banyak-banyak, perbanyak istighfar. Ketika datang seorang yang dia enggak, sudah lama menikah dan belum punya keturunan, ya maka kemudian jawaban Imam Al-Jauziyah astaghfirullah, banyak-banyak istighfar. Ketika datang orang bahwa di tempatnya itu paceklik, ya lama enggak turun hujan, kekeringan, ya, tumbuhan tanaman-tanaman pada mati, hewan-hewan pada mati, maka apa jawaban Hasan al-Basri? Istighfirullah, banyak istighfar kepada Allah SWT. Jadi semuanya ternyata apa namanya, problem-problem hidup yang dihadapi itu kebanyakan sebabnya karena dosa kita. Maka untuk bisa keluar dari problem-problem tersebut adalah dengan kita bertakwa. Bertakwa kepada Allah itu adalah ya dengan kita beribadah, menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan, sesuai dengan panduannya, kemudian meninggalkan dosa sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Jadi di dalam takwa itu ada perjuangan, ada tenaga yang kita keluarkan, ada perlawanan. Tenaga yang kita keluarkan untuk beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah. Perlawanan yang kita korbankan ataupun yang kita keluarkan adalah ketika kita sedang bertarung melawan setan, bertarung melawan hawa nafsu, di saat mereka berusaha keras untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, baik ketika sendirian ataupun ketika ramai, terutama adalah ketika sedang bersendirian. Ketika itulah tampak pertarungan, ya, benar-benar terasa pertarungan hawa nafsu dengan kita. Benar-benar tampak ketika itu pertarungan setan dengan kita. Tapi kalau ketika ramai, orang wajar, ya, ketika di hadapan orang wajar ketika itu dia berusaha menghindar dari dosa, dia enggak enak barangkali. Tapi kalau ketika sendirian, nah itulah, itu adalah pertarungan antara iman dan kekufuran. Ketika itu adalah pertarungan antara kesolehan, antara ketakwaan dan maksiat. Nah, ya, terutama ketika itu, itulah takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di saat kita sedang bertarung melawan pasukan iblis, demikian juga bisikan-bisikan hawa nafsu yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Baik ketika kita sedang sendirian ataupun ketika sedang di hadapan orang. Kemudian Imam Al-Jauzi melanjutkan, "Tsumma yanbaghi lil muttaqi an ya'lama anna Allah kafi." Wajib bagi seorang bertakwa, berikutnya dia harus tahu, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan kebutuhannya. Fala yu'alliq qalbahu bil asbab. Maka jangan sampai hatinya itu digantungkan kepada sebab-sebab, ikhtiar-ikhtiar yang dia upayakan. Ikhtiar-ikhtiar duniawi, gitu. Itu hanya sebagai syarat saja yang Allah minta dalam tawakal kita, ya. Tapi itu bukan pokok daripada jalan keluar dari permasalahan kita. Maka jangan sampai ini hati kita tawakalnya banyak bergantung dengan sebab-sebab. Ketika misalnya berdagang kemudian bangkrut ataupun ditipu orang itu misalnya. Kemudian dia lantas introspeksi, kemudian mengevaluasi perdagangannya, ya, dagangannya ataupun metode jualnya, tokonya, ya, dikoreksi apa celahnya kok bisa seperti itu. Ya, itu bagian daripada ikhtiar. yang juga diperintahkan oleh Allah. Cuman jangan sampai kita hati ini ya terikat, ya bergantung kepada ikhtiar itu. Ketergantungan kita tetap sama Allah, adapun ikhtiar itu hanya sebagai syarat yang memang Allah perintahkan. Ya, kalau bukan Allah menghendaki ikhtiar kita ini bermanfaat, benar-benar bisa menjadi solusi, ya maka kalau Allah enggak berkehendak untuk bisa bermanfaat, enggak akan bermanfaat. Ya, kalau Allah berkehendak ikhtiar kita ini bisa memberikan manfaat, baru bisa memberikan manfaat. Jangan sampai kita ya, kita timbang tidak bergantung kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi setan menggiring kita untuk syirik pada cara yang lain yang lebih halus, yaitu kita bertawakal kepada sebab-sebab kita, kepada ikhtiar kita. Ya. Nah, ini contoh, ini seperti yang dilakukan oleh Qarun ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan kekayaannya semua karena ilmuku, karena memang saya orang pintar, karena saya memang berusaha gitu. Ini bahaya ucapan seperti itu. Jangan sampai kita terhindar dari kesyirikan bergantung kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi justru malah bertawakal bergantung kepada sebab-sebab yang dia lakukan. Itu juga bagian daripada ada nilai kesyirikan di situ. Hati-hati ya. Maka seorang yang bertauhid, seorang yang mukmin ya, dia memahami ikhtiar itu hanya sebagai syarat dia. Memang itu yang Allah perintahkan. Tapi bergantung dia tetap kepada Allah. Ya. Dia bergantung tetap kepada Allah, bukan kepada ikhtiarnya atau sebab-sebabnya. Waqad qala 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakalnya kepada Allah, maka akan Allah cukupkan rezekinya, akan Allah cukupkan segala apa yang dia butuhkan. Ya, kalau sudah takwa, kemudian dilanjutkan dia bertawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, akan Allah cukupkan rezekinya, akan Allah cukupkan semua kebutuhannya. Ya, kalau tawakalnya kepada ikhtiarnya, kepada sebabnya, ataupun kepada manusia, yang terjadi adalah kemiskinan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia itu adalah hasrat terbesarnya, itu apa namanya, segalanya yang dia cari itu adalah dunia, gitu kan. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, maka akan Allah jadikan kemiskinan itu menghantui dirinya, kemiskinan itu senantiasa berada di antara kedua matanya. Ya. Dan akan Allah cerai-beraikan segala urusannya, carut marut. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ya, kita tawakalkan diri ini kepada Allah. Nah, itulah kunci untuk bisa keluar dari kesedihan, dari jalan-jalan buntu kehidupan kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan para pendengar Radio Muslim. Semoga apa yang kita simak pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, terutama bagi kami sendiri dan kemudian juga untuk para pendengar Radio Muslim yang kami banggakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.